ala kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Abu Haidar Sundawi Hafirullah. Langsung kami siarkan dari Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung. Berikut ini kami ucapkan selamat mendengarkan. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja baik melalui 756 AM dari Cileungsi ataupun melalui 1476 untuk Bandung dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja Lampung, juga pendengar Radio As-Sunnah Cirebon dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan siaran ini. A'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Pada pertemuan Jumat yang lalu kita sudah membahas bab tabarruk kepada pohon atau kepada batu atau kepada yang sejenisnya. Kita sekarang akan lanjutkan ke bab yang berikutnya, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab yang menerangkan tentang menyembelih karena selain Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud menyembelih di sini tentu saja dzabhul bahaim, menyembelih binatang ternak, baik itu kambing, sapi, unta, kerbau, ayam atau yang sejenisnya. Dan yang dimaksud li ghairillah, huruf lam di dalam kalimat ini disebutnya lam li ta'lil. Li ta'lil artinya lam yang menjelaskan sebab. Li ghairillah artinya menyembelihnya itu diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla ada dua macam. Pertama, menyembelih untuk sesama makhluk dalam rangka taqarrub dan ta'zim kepada makhluk tersebut. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepada dia. Ta'zim artinya mengagungkan. Seperti menyembelih untuk orang yang sudah wafat, sudah mati, atau untuk jin, ataupun untuk para malaikat, dalam rangka mendekatkan diri kepada mereka dan mengagungkan mereka. Maka menyembelih seperti ini termasuk jenis syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Ini jenis menyembelih yang bukan karena Allah, yang pertama. Adapun yang kedua, menyembelih bukan untuk Allah dalam rangka mengungkapkan kegembiraan, kebahagiaan, dan menghormati atau memuliakan orang lain. Ini tidaklah terlarang atau tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini, tapi ini termasuk perkara adat yang kadang-kadang diperintahkan atau baik untuk dilaksanakan, kadang-kadang tidak diperintahkan. Tapi hukum asal menyembelih yang kedua ini dibolehkan, seperti menyembelih kambing karena kedatangan kawan lama yang sudah lama tidak berjumpa, lalu dia datang bertamu kepada kita, kita gembira dan senang. Lalu untuk mengungkapkan kegembiraan dan memuliakan atau menjamu, membahagiakan si tamu, lalu kita menyembelih baik ayam, kambing atau apapun, maka itu tidaklah apa-apa. Adapun yang dimaksud dengan judul bahasan kita sore hari ini, menyembelih bukan karena Allah atau untuk selain Allah, yang akan kita bahas adalah jenis yang pertama, yaitu menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub atau mengagungkan sesama makhluk. Yang dimaksud dengan li ghairillah mencakup para nabi yang sudah meninggal, para malaikat, para wali atau jin-jin, atau orang tua yang sudah meninggal, lalu kita menyembelih untuk mereka, untuk mengagungkan mereka dan untuk bertaqarrub kepada mereka, apalagi berharap kepada mereka, berharap para nabi yang sudah meninggal itu, kalau kita menyembelih kambing untuk mereka bisa memberikan keuntungan atau menolak madarat yang ada di tengah-tengah kita. Maka semuanya itu dianggap menyembelih untuk selain Allah dalam rangka bertaqarrub dan mengagungkan, maka inilah yang kita akan bahas pada sore hari ini. Ucapan muallif pada judul bab ini, ma jaa fi dzabhi li ghairillah, itu tidak mengisyaratkan, menetapkan hukum secara pasti apa hukum menyembelih untuk selain Allah tersebut, boleh atau tidak boleh. Berbeda dengan hukum-hukum yang memang sudah pasti secara syar'i, maka para ulama sering memberikan judul bab yang pasti pula. Contoh bab wujubus sholah atau wajibnya sholat, bab tahrimul ghibah, diharamkannya ghibah, bab diharamkannya berjudi, bab diharamkannya riba, dan sejenisnya. Itu dengan kalimat yang pasti, yang to the point, yang bersifat ponis, wujubus sholah, wajibnya sholat. Karena dalam masalah itu hukumnya mutlak, hukumnya tidak membutuhkan rincian bahwa sholat itu wajib. Bab hukum atau haramnya ghibah, maka itu sudah sesuatu yang bersifat vonis, karena memang Al-Quran dan As-Sunnah sudah memvonis keharaman tentang ghibah. Adapun hukum menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, maka ada rincian yang masing-masing rincian ini hukumnya berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa menyembelih untuk selain Allah itu ada dua. Yang pertama yang haram dan termasuk syirik besar, seperti menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati dalam rangka taqarrub kepada mereka dan mengagungkan mereka. Ini termasuk syirik besar. Dan yang kedua adalah menyembelih untuk sesama makhluk yang masih hidup dalam rangka mengungkapkan rasa gembira atau memuliakan serta menjamu tamu yang kita hormati, lalu kita menyembelih binatang sembelihan karena mereka, maka hukum hal tersebut dibolehkan. Oleh karena itu muallif menetapkan judul bab ini tidak dengan nada vonis, tidak dengan menetapkan hukum yang pasti, tapi dengan kalimat yang terbuka, dengan kalimat yang mengharuskan ada penjelasan rincian, yaitu bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ada tiga ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh muallif di dalam bab ini. Adapun ayat yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakan oleh Muhammad. Perkataan qul, katakan olehmu, kamu di dalam ayat ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada orang-orang musyrik, "Inna sholati, sesungguhnya sholatku." Yang dimaksud sholat menurut bahasa maknanya doa. Adapun menurut istilah syar'i, sholat adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang berupa atau berisi ucapan dan perbuatan dengan cara-cara yang ditentukan, yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusukku. Secara bahasa, nusuk artinya ibadah. Tapi menurut istilah syar'i, nusuk yang dimaksud di dalam ayat ini adalah dzabhul qurban, menyembelih kurban, menyembelih hewan dalam rangka taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Di sini disebut dua jenis ibadah, salat dan sesembelihan. Dan tidak disebut jenis-jenis ibadah yang lainnya. Tidak disebut saumku, hajiku, zakatku, dan yang lain-lainnya. Tapi yang disebut hanya dua. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah nusuk atau sesembelihan. Kenapa? Karena kedua jenis ini mewakili dua jenis ibadah. Sholat mewakili ibadah badaniyah, dan nusuk atau sesembelihan mewakili ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Kalau ibadah badaniyah adalah ibadah yang dilakukan dengan badan. disebut sholat karena sholat merupakan ibadah badaniyah yang tertinggi, yang teragung. Tidak ada lagi yang lebih agung daripada sholat. Lalu apakah menyembelih merupakan ibadah maliyah yang tertinggi juga? Dijawab tidak. Karena apa? Karena tidak diragukan lagi zakat lebih tinggi daripada kurban, baik dari segi hukum ataupun juga dari segi-segi yang lainnya. Lalu kenapa menyembelih di sini disebut? Sebab umumnya menyembelih sering dipakai sebagai media untuk melakukan perbuatan syirik. Berbeda dengan zakat, infak atau sedekah. Boleh dikatakan zakat tidak pernah dikatakan atau digunakan untuk media melakukan perbuatan syirik. Akan tetapi menyembelih seringkali digunakan sebagai media untuk melakukan perbuatan syirik, dengan cara menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk orang-orang yang sudah mati dan yang lain-lainnya. Dan ini yang sejak awal, jauh sebelum ajaran Islam muncul, ini sudah terjadi dan dilakukan oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, karena korelasi menyembelih berkaitan dengan masalah tauhid, masalah syirik, masalah yang paling fundamental yang harus ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka menyembelih disebut di dalam ayat ini. Qul inna salati wa nusuki. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Wa mahyaya wa mamati. Kenapa? Juga hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, itu hanya bagi Allahu rabbul alamin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan dua jenis tauhid kepada orang-orang musyrik. Tauhid yang pertama adalah tauhidul ibadah, dan ini terungkap dari qul inna salati wa nusuki. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Salat itu adalah ibadah. Nusuk atau menyembelih juga itu ibadah. Adapun hidup dan matiku, di dalamnya mengisyaratkan isbat tauhid ar-rububiyah, menetapkan tauhid ar-rububiyah bagi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Makna mahya wa mamat ay at-tasarruf fiyya wa tadbiru amri hayyan wa mayyitan lillah. Makna hidup dan matiku artinya yang mengatur hidup dan matiku, yang memanage hidup dan matiku, yang menentukan hidup dan matiku, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena itu, hidup dan matiku kuserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam kalimat ini terkandung pengakuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Rabb bagi kita. Allah satu-satunya yang menghidupkan, Allah pula satu-satunya yang mematikan. Dan inilah isbat tauhid ar-rububiyah. Semuanya itu, baik tauhid al-uluhiyah atau yang disebut dengan tauhid ibadah tadi, maupun tauhid ar-rububiyah, itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Azza wa Jalla, lillahi rabbil alamin, bagi Allah sebagai Rabb bagi seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan alamin? Alamin, alam adalah ma siwallah ya Azza wa Jalla, segala sesuatu selain Allah. Kenapa segala sesuatu selain Allah disebut alam? Langit dan bumi adalah alam. Para malaikat juga alam. Bangsa jin, bangsa manusia, semuanya ini alam. Kenapa disebut alam? Sumiya bidzalik li'annahu alamun ala khaliqih. Disebut alam karena semua selain Allah itu menjadi alam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alam itu artinya tanda, alamat, tanda tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana penyair menyatakan, fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahid wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Sungguh aneh, bagaimana Allah akan didurhakai, atau bagaimana seorang penentang bisa menentang kepadanya, padahal dalam segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu Esa. Jadi alam ini disebut alam karena dia menjadi tanda. Tanda terhadap apa? Tanda terhadap adanya yang menciptakan alam ini. Siapa? Yaitu Allah Azza wa Jalla tentu saja. Alam kadang-kadang maknanya adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan selain dirinya adalah alam. Itu maknanya. Tapi kadang-kadang makna alam hanyalah ditujukan kepada waktu tertentu saja, tidak seluruh waktu dan tidak seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Baqarah ayat 47 ketika Allah menjelaskan tentang Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang diberikan kelebihan dibanding makhluk lain. Allah menyatakan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kami telah unggulkan kalian, telah utamakan kalian di atas semua alam. Apakah ayat ini mengandung makna bahwa Bani Israel lebih utama daripada umat Islam? Tentu saja tidak. Umat Islam bagaimanapun umat yang paling utama dibanding umat-umat sebelumnya, dibanding umat-umat yang lainnya. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 47 ini menyatakan, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kalian di atas semua alam? Maksudnya adalah alamu zamanihim. Maksudnya adalah manusia-manusia pada zaman mereka. Pada zaman ketika Bani Israel ini hidup, maka Bani Israel lebih utama dibanding ras manusia lainnya yang sezaman dengan mereka. Adapun setelah Nabiullah Muhammad SAW diutus ke muka bumi, maka umat beliau lebih utama dan lebih mulia daripada umat Bani Israel. Berdasarkan hal itulah, maka yang dimaksud dengan alam bisa bermakna pada zaman tertentu seperti ayat ini. Adapun yang dimaksud dengan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakan oleh Muhammad bahwa sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Alam yang dimaksud di sana adalah segala sesuatu selain Allah. Sebab Allah Rabb bagi segala sesuatu, bagi seluruh makhluknya. Rabb di sini maknanya penguasa, pencipta, pengatur, yang memanage, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi madarat atau yang memberi maslahat. Itu semuanya tercakup dalam makna Rabb. Dan inilah Rabbul Alamin. Inilah ayat yang pertama yang menjelaskan tentang menyembelih hanya boleh ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dengan ayat qul inna salati wa nusuki. Dan yang dimaksud menyembelih hanya untuk Allah, maknanya menyembelih itu dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dalam rangka juga mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang menjadi dalil yang pertama. Adapun dalil kedua adalah ayat yang berikutnya, la syarikalah. La syarikalah, jumlah atau kalimat ini menjadi hal bagi lillah. Hal itu dalam bahasa Arab disebut ismun mansubum al-mufassiru liman bahama minal halati. Ikhwan dan akhwat yang pernah belajar matan al-ajurumiyah, itu ta'rif hal, ismun mansubun al-mufassiru liman bahama minal halati. Isim yang dinasabkan, yang menjelaskan apa-apa yang mubham, yang samar tentang keadaannya. Seperti ja'a Zaidun masyian, telah datang Zaid. Masyian dalam keadaan berjalan kaki. Masyian ini disebut hal. Kenapa? Karena menerangkan keadaan Zaid ketika datang. Kalau dikatakan ja'a Zaidun, telah datang Zaid, masih samar datangnya itu apakah pakai motor, pakai mobil, atau berjalan kaki gitu kan? Masih samar. Maka dijelaskan masyian dalam keadaan berjalan kaki, maka masyian disebut hal. Hal itu maknanya adalah yang menerangkan keadaan datangnya Zaid. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Kalimat ini menjadi hal bagi lillah. Artinya ketika dikatakan salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, maknanya adalah dalam perkara ini tidak boleh Allah itu diserikatkan, disekutukan. Salat tidak boleh dibagi dua dalam hal niat penyelenggaraan salat yang kita lakukan. 99% untuk Allah, 1% untuk pujian manusia. Berarti ada sekutu dalam diri kita dalam hal salat tersebut. Ya untuk Allah, ya untuk pujian manusia. Demikian juga hal dalam hal menyembelih harus 100% untuk Allah. Tidak boleh ada sekutu. Tidak boleh ada saingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Akartu fa Allah Subhanahu la syarika lahu fi ibadatihi wa la fi rububiyatihi wa la fi asma'i wa la fi sifatih. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada serikat, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan baik dalam hal ibadah dalam hal rububiyah, dalam hal asma wa sifat. Dalam tiga hal itu Allah tidak memiliki sekutu dan tidak boleh disekutukan. Sebagaimana Allah menciptakan seluruh alam ini sendirian, tanpa bantuan, tanpa ikut campur siapapun. Dalam mengatur rizki seluruh makhluk, Allah sendirian. Dalam mengatur seluruh makhluk ini, Allah sendirian. Dalam hal menghidupkan dan mematikan semuanya ini, Allah sendirian. Dalam segala hal yang sifatnya rububiyah yang tadi, Allah sendirian. Maka sebagaimana Allah sendirian dalam hal kerububiyahan tadi, Allah pulalah satu-satunya yang layak diibadati dan tidak boleh disekutukan dalam hal ibadah. Ketika seseorang membagi dua niat, 99,9% untuk Allah, 0,1% untuk pujian manusia, berarti kita sudah menduakan Allah dalam hal niat sholat atau niat ibadah. Apa akibatnya? Akibatnya Allah menolak ibadah itu dan Allah meninggalkannya. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana agna syurakai anisyirki, faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan serikat, tidak membutuhkan tandingan, saingan, atau yang sejenisnya. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, taraktu wa syirka, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan juga sainganku tersebut, apa serikatnya tersebut. Jadi la syarika, Allah tidak ada serikat, Allah tidak ada sekutu. Secara realita, secara kenyataan, Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki saingan, tidak memiliki serikat. Kalau realitanya begitu, maka hak untuk diibadati juga tidak boleh ada saingan, ada serikat, atau ada sekutu dalam ibadah yang kita lakukan. Juga Allah itu tidak ada serikat dalam hal asma dan sifatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan dia, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Bukankah Allah itu samiun basir? Wa kana Allahu samian basir. Ada ayat dan dalam surah Al-Insan Allah juga menyatakan wa ja'alnahu samian basir. Jadi manusia itu mendengar dan melihat. Manusia mendengar dan melihat, Allah juga mendengar dan melihat. Bukankah itu sama? Dijawab, yang tidak sama adalah kaifiyatnya. Cara mendengar, cara melihatnya tidak sama. Hanya sama dalam istilah yang dimaksud dengan mendengar. Apa sih definisi mendengar? Definisi mendengar adalah idrakus saut, mampu menangkap suara, itu mendengar. Takrif atau definisi mendengar itu. Tapi bagaimana cara mendengarnya, bagaimana kualitas pendengarannya antara Allah dengan makhluk, tentu saja tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Demikian juga melihat, apa definisi melihat? Melihat adalah kemampuan apa, retina mata untuk menangkap cahaya. Ketika ada cahaya yang tertangkap oleh retina mata, barulah mata itu bisa melihat. Akan tetapi bagaimana cara melihat manusia? Ya seperti itu cara melihat manusia. Cara melihat Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan cara melihatnya manusia. Jangankan manusia, Allah itu manusia dengan makhluk lain seperti binatang, cara mendengar, cara melihatnya juga sudah berbeda, tidak sama. Umpamanya manusia di dalam gelap tidak bisa melihat, teka tinggali curuk-curuk acan, kata orang Sunda Maya, telunjuknya sendiri pun tidak diketahui, tidak bisa terlihat. Ada enggak binatang yang bisa melihat pada waktu gelap? Ada. Mungkin saya enggak tahu tuh, kucing gitu ya, singa, harimau kayak gitu, konon katanya melihat di dalam gelap. Seperti halnya kita di dalam gelap memakai sinar inframerah, jelas kelihatan walaupun gelap. Manusia dengan binatang saja sudah berbeda cara melihat dan kualitas penglihatannya. Coba umpamanya kita lagi di masjid sini, di jalan, di luar masjid, di balik dinding, di balik benteng ini ada yang lewat. Kita enggak tahu siapa yang lewat. Laki atau perempuan, berapa orang dan seterusnya. Tapi binatang-binatang tertentu bisa di atau di kutub utara atau di kutub selatan yang lautnya beku menjadi es. Kalau kita tidak bisa melihat ada apa di bawah es, di balik es itu. Tapi yang jelas di bawah es ada ikan-ikan yang berenang kesana kemari gitu ya. Binatang tertentu seperti burung hantu atau elang-elang di kutub. Itu tiba-tiba sup menyambar menembus es itu. Gemobok kue ikan yang ada di balik es itu tiba-tiba diambil kemudian dibawa terbang. Bagaimana itu burung bisa melihat ada ikan di balik es? Demikian juga beruang-beruang kutub yang ada di sana bisa tahu di mana umpamanya anjing laut itu bersembunyi di balik es. Padahal ketebalan es itu menutup pandangan mata dia, tapi bisa tahu. Manusia tidak bisa mengetahui itu, tidak bisa melihat. Kalau manusia dengan binatang saja sudah berbeda dalam hal cara melihat, cara mendengar, kemampuan melihat dan kemampuan mendengar, apalagi makhluk dengan khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja jauh berbeda. Oleh karena itu, Allah tidak memiliki sekutu dalam hal sifat-sifatnya. Sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Inilah makna la syarika lahu. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itulah aku diperintahkan. Wa bidzalika, ini dalam ilmu nahwu disebut jar majrur. Tapi jar majrur itu muta'alliqun bi umirtu, berkaitan dengan umirtu. Dan umirtu ini kan fi'il yang majhul. Fi'il yang majhul itu artinya kata kerja yang pasif, umirtu, aku diperintah. Jar majrurnya diawalkan fayakunu dalan alal hasr wat takhsis, dan ini memberi makna hasr dan takhsis. Hasr itu pembatasan, takhsis itu pengkhususan. Maknanya khusus untuk itulah aku diperintahkan, dan tidak diperintahkan yang lain-lain. Yang menunjukkan dua perintah atau perintah yang disebutkan dalam ayat tadi itu disebut a'zamul ma'murat, perintah yang teragung. Apa isi perintah teragung itu? Salat hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Dan ini tauhid. mengesakan Allah dalam hal ibadah-ibadah yang tadi disebutkan, dan la syarikalah itu menafikan atau menolak, meniadakan, mengingkari terhadap syirik, terhadap kemusyrikan. Dan untuk itulah aku diperintahkan, kata Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah, wabidzalika umirtu, untuk hal itulah aku diperintahkan. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesakan Allah, dan untuk menolak seluruh perbuatan syirik. Di sini tidak disebut siapa yang memerintahkannya. Nabi hanya diperintah oleh Allah untuk mengatakan wabidzalika umirtu, untuk hal-hal tadilah aku diperintahkan. Lalu siapa yang memerintahkannya? Pasti yang memerintahkannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak disebut wabidzalika amaroni Allah, tidak begitu. Dan untuk hal itulah Allah memerintahkan aku, tidak begitu. Tapi wabidzalika umirtu, fa'ilnya atau subjeknya, siapa yang memerintahkannya, tidak disebut. Dan ini memberi selain nilai balaghah, nilai sasa yang tinggi, juga memberi makna yang berbeda. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ihamul fa'ili huna min babi ta'zim wa tafkhim, disamarkannya subjek di dalam kalimat ini, subjeknya kan tidak disebut. Wabidzalika umirtu, hanya begitu, dengan hal itulah aku diperintahkan. Subjeknya yang memerintahkannya siapa kan tidak disebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi disamarkannya fa'il atau subjek dalam ayat ini mimba bita'dim wa tafkhim, dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan si subjek tadi. Padahal kita tahu siapa yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malaikat, bukan jin, bukan sesama manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sebagai subjek yang memerintahkannya sengaja tidak disebut dalam rangka mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat berikutnya, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali Islam. Apa maknanya? Bukankah realitanya, kenyataannya Nabi Muhammad SAW bukan orang yang pertama kali Islam? Sebab apa? Nabi-nabi sebelum beliau semuanya Islam. Dari mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, itu semuanya Muslim. Tapi kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama kali muslim? Apa maknanya? Maka pertama yang dimaksud dengan al-awaliyah di dalam hal ini adalah al-awaliyah az-zamaniyah, maknanya aku adalah orang yang pertama kali muslim di kalangan umatku ini. Di mana yang pertama? Walaupun umat sebelumnya ya sudah muslim, tapi di kalangan umatku adalah orang yang pertama kali muslim. Ini mana yang pertama? Sekalipun sebelum aku sudah ada orang-orang Islam sebelumnya, para nabi sebelum beliau adalah Islam. Adapun makna yang kedua, al-awaliyah al-ma'nawiyah, yaitu al-awaliyah ma'nawiyah. Apa artinya atau maknanya? Maknanya adalah ana a'zamun nasi islaman wa atammuhum inqiyadan. aku orang yang paling agung keislamannya dan paling sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab makna al-Islam itu adalah al-istislamu lillahi azza wa jalla. Pasrah, sadrah, tunduk, patuh, setia, satuhu ke Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Islam. Dan orang yang paling sempurna, paling agung, paling mantap, paling hebat, paling mendalam keislamannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengatakan wa ana awalul muslimin. Aku adalah orang yang paling awal menjadi muslimnya. Makna paling awal di sini maknawi. Artinya aku adalah orang yang paling sempurna keislamannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu bukan karena kesombongan beliau, tapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan itu. Padahal hakikatnya beliau orang yang paling tawadhu di antara seluruh manusia. Sebagai contoh umpamanya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengomentari perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhil mauta." Ya Allah, coba perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Timbul pertanyaan, apakah permintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah agar Allah memperlihatkan bagaimana caranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati itu, apakah didorong oleh keragu-raguan beliau? Tentu saja tidak. Beliau sama sekali tidak ragu. Sampai Allah bertanya, afalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Bala, ya saya sudah iman. Walakin liyat maina qalbi. Itu agar menenangkan hatiku, untuk menenteramkan hatiku. Timbul pertanyaan, apakah sebelum itu hati beliau tidak tenang, tidak tenteram? Dijelaskan, pasti tenang, pasti tenteram. Dan ini bukan keragu-raguan. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih menyatakan, nahnu aula bisyak min Ibrahim hinama qala rabbi arini kaifa tuhil mauta. Kita lebih layak untuk ragu-ragu dibanding Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika Ibrahim mengatakan kepada Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Nah, makna ayat ini bukanlah berarti bahwa Ibrahim ragu-ragu terhadap hal itu. Bukan sama sekali. Tapi itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dialog yang memberikan faedah yang sangat besar kepada manusia yang membacanya, kepada kita alaihi kepada kita yang bisa bercermin dari apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu dari permintaan Ibrahim ini lahirlah peristiwa ajaib luar biasa. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disuruh untuk menangkap burung, kemudian burung itu dijinakkan sehingga dimanapun burung itu berada, ketika Ibrahim memanggil mereka, burung itu langsung berdatangan dari tempat-tempat mereka. Nah, setelah terbukti burung tersebut jinak, Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim, cincang itu burung. Lalu daging-daging burung yang sudah dicincang itu sebarkan di beberapa gunung. Dituruti oleh Ibrahim itu burung yang sudah jinak, dicincang oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Itu dicincang artinya. Setelah itu disebar ke beberapa gunung. Panggil lagi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanggil lagi, maka burung itu ternyata kembali berdatangan dalam keadaan utuh seperti semula. Tidak ada yang kurang walaupun sehelai bulu, dan tidak ada yang tertukar. Padahal beberapa burung yang sudah dihancurkan tadi itu disatukan, itu dagingnya, tulangnya, bulu-bulunya disatukan. Lalu disebar di beberapa tempat, pas dipanggil lagi tidak ada yang tertukar. Oh, ini bulu ini harusnya di burung itu tuh, kok ada di sini? Enggak seperti itu. Nah, inilah ayat yang memberikan pelajaran yang sangat-sangat banyak dan sangat berharga bagi kita, bermula dari pertanyaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menyatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah, coba perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah, jadi Nabi sallallahu Allahumma diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama kali Islam. Padahal sebelum beliau adalah semua nabi Islam. Maknanya adalah ada dua tadi. Pertama, aku orang yang pertama kali Islam di kalangan umatku, dan yang kedua, aku adalah orang yang paling agung keislamannya dan paling sempurna ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud al-muslimin, muslim itu bentuk isim fa'il dari Islam. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Orangnya muslim, masdarnya Islam. Adapun makna Islam, secara umum mencakup makna iman, sebab Islam itu maknanya adalah al-istislamu lillahi zahiran wa batinan. Sikap pasrah kepada Allah baik lahir ataupun batin. Akan tetapi, kalau Islam dengan iman ini bersatu di dalam satu kalimat, dua-duanya disebut, Islam disebut, iman juga disebut, maka maknanya menjadi beda. Tapi kalau antara Islam dengan iman ini berpisah di dua kalimat yang berbeda, maka Islam maknanya sama dengan iman, menjadi sinonim. Sehingga lahir sebuah kaidah atau peribahasa dalam bahasa Arab, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau kedua kata itu bersatu, maka maknanya menjadi beda. Tapi kalau kedua kata itu berpisah, maka maknanya menjadi sama. Artinya kalau dua kata tersebut bertemu dalam satu kalimat, maknanya beda. Tapi kalau umpamanya kedua kata itu berpisah masing-masing, maka maknanya menjadi sama. Contoh, Islam dan iman. Kalau Islam disebut saja tanpa iman, berarti Islam di sana sama dengan iman. Begitu juga iman disebut tanpa Islam, berarti maknanya sama dengan iman. Maknanya sama dengan Islam. Contoh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun ila akhiril ayat. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang beriman. Di sini hanya disebut iman, tapi tidak disebutnya Islamnya, tidak disebut Islam. Siapa orang yang beriman di sini? Allah menyebut ciri-ciri orang beriman ini dengan menyebutkan amalan lahir dan juga amalan batin. Qad aflahal alladzina hum fi salatihim khasyun, yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya. Ini amalan batin, kekhusyuan itu amalan batin. Walladzina hum anil lagwi mu'ridin, orang-orang yang berpaling dari segala hal yang sia-sia, itu amalan lahir. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, ini juga amalan, sebagian ulama menyatakan amalan batin. Sebab yang dimaksud walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang membersihkan jiwa-jiwa mereka. Zakat di sini membersihkan jiwa, bukan zakat keluar harta. Karena apa? Karena ayat ini makkiyah. Apa arti makkiyah? Turun di Mekah. Sedangkan zakat baru diperintahkan di mana? Di Madinah. Jadi walladzina hum lizzakati fa'ilun, sebagian ulama menyatakan orang-orang yang membersihkan jiwa-jiwa mereka. Itu iman mencakup ya amalan lahir ya amalan batin. Demikian juga Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Maksudnya ya lahirnya ya batinnya. Adapun kalau iman dan Islam bertemu dalam satu kalimat, maka maknanya iman adalah amalan-amalan batin, Islam amalan-amalan lahir. Maknanya jadi berbeda. Contoh, datang Jibril alaihi salatu wasalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Dalam hadis yang diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam Sahih Bukhari juga ada. Lalu malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia biasa yang rambutnya hitam, pakaiannya putih, tidak kelihatan bekas safar, tapi tidak ada seorang pun yang mengenal di sekitarnya gitu ya. Lalu bertanya, "Akhbir ya Muhammad, akhbirni anil iman." "Hai Muhammad, coba terangkan kepadaku arti iman." Nabi menjawab dengan jawaban bahwa iman itu semuanya amalan batin. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu yaitu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan beriman juga kamu kepada takdir, baik yang baik atau yang buruk. Semua itu amalan batin, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dan seterusnya. Setelah dijawab, saddaqta, benar. Kau sekarang, akhbirni anil Islam. Coba ceritakan kepada saya tentang Islam. Ketika ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab dengan jawaban bahwa Islam itu amalan lahir. Yaitu kamu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Kamu mendirikan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu saum Ramadan, dan kamu haji. Itu semua amalan lahir. Mengucapkan dua kalimat syahadat, amalan lahir. Sholat, zakat, saum, haji, semuanya amalan lahir. Loh, apakah dengan demikian Islam itu maknanya hanya amalan lahir dan iman hanya amalan batin? Tidak. Tapi kenapa rukun Islam semuanya amalan lahir dan rukun iman semuanya amalan batin? Sebab ini dijelaskan dalam konteks bahwa Islam dan iman dibahas secara bersamaan dalam satu waktu, dalam satu konteks pembahasan. Seperti yang tadi dikatakan, kalau iman dengan Islam itu bertemu dalam satu kalimat, maknanya beda. Iman artinya amalan-amalan batin, Islam artinya amalan-amalan lahir. Hal yang seperti ini banyak di dalam ajaran Islam. Contoh al-bir dan at-taqwa. Bir dengan taqwa sinonim, maknanya sama. Tapi ketika bir dengan taqwa ini bertemu dalam satu kalimat seperti wa ta'awanu alal birri wa taqwa, maka bir di sana maknanya adalah melaksanakan perintah, dan taqwa di sana maknanya menjauhi larangan. Al-haul dan al-quwah maknanya sama. Al-haul maknanya adalah istita'ah, kemampuan. Al-quwah juga kemampuan atau kekuatan, sama. Tapi kalau bertemu dalam satu kalimat seperti kalimat la haula wala quwata illa billah, maka maknanya menjadi berbeda. Al haul artinya al istita'ah li jalbil manafi, kemampuan untuk meraih seluruh hal-hal yang maslahat, yang manfaat, dan al quwata al istita'ah li jalbil lidaf'il madar. Dan al-quwah maknanya adalah kemampuan untuk menolak hal-hal yang madarat. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 yang menyebutkan iman dan Islam dalam satu ayat. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kata Allah, telah berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakan olehmu Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Kamu hanya sebatas amalan-amalan lahir aja, sholat, saum, ya ikut. Tapi iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Nah, iman dengan Islam dalam ayat ini maknanya berbeda. Karena apa? Karena dalam satu ayat dua-duanya disebut. Kalau disebut, kalau bertemu dua-duanya dalam satu ayat, dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Islam artinya hanya amalan-amalan lahir, iman artinya hanyalah amalan-amalan batin. Dalam doa sholat jenazah rokaat keempat tuh, setelah takbir yang keempat, sholat jenazah gak ada rokaat-rokaatan ya, cuma satu rokaat berdiri, tapi dalam berdiri itu berapa kali takbir? Minimal 4, boleh 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 9. Nah, setelah rokaat keempat, rokaat lagi. Setelah apa? Takbir keempat, ada doa untuk si mayit. Salah satunya, dan doa untuk kita semua. Salah satu dari Allahumma man ahyaitahu minna fahihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa saja orang yang engkau hidupkan di antara kami, hidupkan dia di atas Islam. Dan siapa saja orang yang engkau matikan di antara kami, matikan dia di atas iman. Islam dan iman dua-duanya disebut dalam doa ini. Apa maknanya? Berarti maknanya beda. Siapa orang yang kau hidupkan di antara kami, hidupkan di atas Islam. Karena apa? Dalam hidup yang dinilai itu amalan-amalan zahir. Kalau seseorang amalannya secara zahir Islam, ya udah dia Islam. Nah, adapun setelah mati, kalau sudah mati kan enggak ada amalan zahir. Yang ada adalah iman yang ada dalam hati. Siapa seorang yang kau wafatkan di antara kami, wafatkan dia dalam keadaan iman, di atas iman. Walhasil, itulah makna Islam yang dikaitkan dengan makna iman dan makna wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama kali Islam. Perkataan itu Allah perintahkan untuk dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua makna. Pertama, aku orang yang pertama kali Islam di kalangan umatku, dan makna yang kedua adalah aku orang yang paling agung keislamannya dan paling sempurna ketaatannya kepada Allah azza wa jalla. Ikhwah ansanillahu ayyakum, bab ini masih panjang pembahasannya, belum selesai. Tapi sore hari ini kita tidak bisa melanjutkan kembali karena waktu yang kita miliki sudah habis. dan kita cukupkan sampai di sini sore hari ini. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kira-kira 15 menit dan saya persilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini beserta para pendengar. Alhamdulillah. Fadol. Baik. Nah, terima kasih jazakallahu khairan atas materi yang sudah sampaikan. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan yang pertama dari telepon di sore hari ini. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf di Gorontalo, Pak. Iya, terima kasih. Silakan. Awas benar sekali dari Yusuf. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Abu Haider. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Saya mau tanya. Ya. Apakah hadis yang saya dengar ini apakah sahih? Katanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, barang siapa yang sholat Jumat sebanyak 40 kali kemudian tidak terputus, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kedua, ada titipan pertanyaan dari teman saya. Beliau menanyakan apa yang dimaksud dengan 7 pembersih dosa di dalam dan di luar diri kita. Afan jazakallahu khairan dan afan akhifawas kalau boleh saya dengar di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Yusuf di Gorontalo, barakallahu fiik, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, betul enggak ada hadis yang menyatakan siapa orang sholat Jumat 40 hari tanpa putus maka pahalanya sama dengan pahala haji gitu ya, kalau enggak salah gitu ya. Taib, Pak Yusuf dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan di mana saja Anda berada, saya mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti insya Allah akan saya cari apa betul ada hadis itu, tapi saya anjurkan coba nanti ditanya ke ustaz lain di momen yang lain ya. Itu mohon maaf sekali Pak Yusuf, nanti saya akan cari kembali, mudah-mudahan hari Jumat saya sudah dapatkan jawabannya, nanti Pak Yusuf boleh masuk lagi. Itu yang pertama. Kedua, pertanyaan Pak Yusuf adalah apa yang dimaksud dengan 7 amalan penghapus dosa gitu ya. Iya, Pak Yusuf yang Allah rahmati, ada banyak amalan penghapus dosa, tidak sekedar 7 ya, banyak, ada puluhan, bahkan ada sebuah buku yang membahas secara khusus, yang membahas tentang amalan-amalan penggugur dosa. Amalan-amalan yang bisa mengundang turunnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak terbatas kepada 7 poin. Tapi yang ada barangkali hadis yang nanti juga kita akan bertemu dengan hadis ini. Sabda Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nah kalau itu ada, disebutkan 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, dan seterusnya. Ada 7 poin, nanti juga kita akan ketemu dengan hadis itu. Adapun 7 perkara yang secara spesial disebut sebagai penghapus dosa, wallahu alam saya belum pernah mendengarnya. Akan tapi yang jelas penghapus dosa tersebut sangat-sangat-sangat banyak. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam banyak hadis. Di antara amalan penghapus dosa tentu saja tobat, itu yang pertama. Kedua, semua kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Sebab Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Yang ketiga, setiap perkataan yang baik, baik perkataan yang baik itu umpamanya baca Al-Quran, zikir, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, termasuk menghibur orang yang sedang sedih dengan cara menghibur yang tidak bertolak belakang dengan syariat, itu termasuk ucapan yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan qaulan sadida. Siapa yang mengatakan perkataan yang baik, Allah pertama akan memberikan hidayah, yang kedua akan mengampuni dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, Allah menyatakan wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakan oleh kalian perkataan-perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwa berkata yang baik menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, mengikuti sunnah Rasul SAW itu juga menghapus dosa. Coba lihat Ali Imran ayat ke-31, Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti sunnah Nabi SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi setiap amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu bisa menggugurkan dosa. Terus ketakwaan juga bisa menghapus dosa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Hai orang-orang yang beriman, ini surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian dan akan menghapus kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi banyak Pak Yusuf ya, penghapus dosa itu yang apabila kita rinci itu ada puluhan berdasarkan ayat dan hadis, tidak sekedar 7. Tapi apa yang kita jelaskan tadi dirasa insya Allah cukup untuk menerangkan beberapa penghapus dosa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Pak Yusuf, semoga bermanfaat. Di belakang Pak Yusuf kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Ibu. Dari mana dengan siapa Ibu? Iya, saya dari Lampung. Halo. Ya, silakan Ibu. Halo. Iya, dari Ummu Nisa ini. Baik. Ustaz. Silakan Ummu Nisa. Ini pertanyaan saya keluar dari tema. Iya. Iya, silakan Bu. Iya. Iya, saya itu semenjak punya anak 3, kalau sholat itu kadang-kadang keluar bukan cairan atau bukan sesuatu apapun. Iya. Tapi itu sering gitu di dalam waktu sholat gitu. Di luar waktu haid Ibu ya? Enggak, di luar haid. Nah, baik. Itu kalau waktu masa gadis dulu enggak seperti itu gitu. Baik. Maksudnya keluar itu angin Bu atau apa? Berupa itu, darah atau apa? Bukan darah, bukan apapun. Pokoknya ada sesuatu yang kayak bergerak keluar gitu. Baik. Yang saya tanyakan bagaimana soal saya gitu, sedangkan baik. Itu dulu nggak seperti itu. Baik Ibu, ya, baik. Terima kasih Ibu, terima kasih atas interaksi ya, Ibu. Silakan. Ummu Aisyah di Lampung ya. Iya, setelah memiliki 3 anak, baik di dalam sholat atau di luar sholat, suka terasa ada sesuatu yang keluar dari farajnya umpamanya ya, tapi bukan cairan, bukan apa. Iya, tapi tadi dijelaskan. Jadi biasanya mungkin sekedar angin. Jadi angin bisa keluar dari faraj wanita yang pernah melahirkan. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak, membatalkan sholat atau tidak? Taib. Pembahasan tentang ini saya belum pernah menemukan hadis tentang masalah ini, tapi sudah ada pembahasan di kalangan para ulama. Dan pendapat yang rajih adalah, ya, seperti yang dikatakan Imam Ibn Mundhir rahimahullahu ta'ala, bahwa angin yang keluar dari faraj seorang wanita itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan wudunya. Walaupun ada kaidah yang menyatakan bahwa segala sesuatu ya, bahwa yang membatalkan wudu adalah segala sesuatu yang keluar dari apa? Dari 2 lubang. Baik lubang yang depan ataupun yang belakang, dua-duanya di bawah ya. Kalau lubang di atas enggak batal. Karena nafas juga di atas, lewat mulut, lewat hidung gitu ya. Maksudnya yang di bawah, lubang bawah, baik yang depan ataupun yang belakang, ya kalau ada yang keluar dari itu, maka itu membatalkan wudu. Itu kaidah. Tapi ingat, kaidah ini sekali lagi secara umum aglabiyah. ada spesial atau kasus-kasus khusus seperti ini, keluarnya angin dari vagina wanita yang pernah melahirkan itu bukan sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang najis di dalamnya. Kalau umpamanya kentut yang keluar dari lubang dubur manusia itu bersumber dari sesuatu yang memang najis, sehingga secara syar'i dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan wudu. Tapi kalau ini tidak. Oleh karena itu Ibnu Mundhir menyatakan itu tidak membatalkan wudu. Walaupun sebagian ulama berpegang kepada kaidah yang tadi bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua lubang itu membatalkan wudu. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau saya pribadi setiap kali ditanya tentang masalah ini menjelaskan kedua-duanya, tapi lebih menekankan untuk tidak dianggap batal wudunya. Begitu Ibu Aisyah di Lampung, Allahu a'lam bishawab. Silakan sekali lagi. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Di kesempatan selanjutnya dari pesan singkat ada Umu Aulia di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz, di kampung saya ada tradisi setiap tanggal 3 Syawal dipotong kerbau untuk nenek moyang, dan walaupun demikian tetap menyembelih dengan membaca basmalah. Yang saya tanyakan, bolehkah atau halalkah memakan daging sesembelihan tersebut? Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Taib, ada pertanyaan. Di daerah tertentu setiap Syawal disembelih kerbau untuk leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Tapi ketika menyembelihnya itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah halalkah hal tersebut atau tidak? Taib, ibu penanya yang Allah rahmati, nanti coba di cross check, ditanyakan lagi kepada ustaz lain pada pengajian yang lain. Wallahu alam. Yang saya tahu, selama itu disembelih dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka itu halal. Walaupun itu umpamanya dipersembahkan bagi berhala. Sebagai dalil, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala membawakan dalil, yaitu para sahabat memakan makanan-makanan yang disajikan sebagai sesajian untuk berhala. Dan Nabi SAW mengetahui hal tersebut dan membiarkan dan tidak melarang terhadap hal tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa makanan-makanan yang disuguhkan sebagai sesajian untuk berhala, selama jenis makannya itu halal, maka tetap halal. Pada asalnya, seluruh hukum makanan apapun halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Syekh Al-Utsaimin membawakan sebuah hadis, "Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an," Allah lah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi itu kalian semuanya. Berdasarkan hal inilah, maka hukum asal semua yang ada di muka bumi adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, maka barulah itu haram. Oleh karena itu semua makanan hukum asalnya halal. Kecuali kalau ada yang mengharamkannya, barulah itu dikatakan haram. Nah, adapun makanan yang disajikan untuk sesajian, tidak didapati dalil yang mengharamkannya. Yang haram itu hanyalah sesembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tapi dalam pertanyaan tadi dikatakan bahwa orang tadi menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi itu disajikan untuk arwah-arwah yang sudah meninggal, untuk orang-orang yang leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Walhasil, kembali kepada yang tadi, berdasarkan hadis yang menyatakan para sahabat memakan makanan-makanan untuk berhala dan dibiarkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan atas hal tersebut selama menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nanti ibu cross-check lagi, tanyakan kepada ustaz lain di Radio Roja ini, di pengajian yang lain, khususnya menyangkut masalah tauhid. Begitu akhi Fawas, waktu yang kita miliki sudah habis. Baik, sudah masuk maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.